merasa aman dan terkhusus diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama beriktikaf di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, menjelaskan tentang kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, salawat dan salam semoga terlimpah kepada kekasih kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hidayah kepada manusia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umatnya ini dalam keadaan terang benderang malamnya seperti siang, dan tidak ada seorang pun yang menjauh, meninggalkan atau berpaling daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia berada di dalam kebinasaan. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di sore hari ini, kedatangan kami menggantikan Al-Ustadz Iskandar Hafidzahullah Ta'ala yang beliau berhalangan untuk hadir di majelis ini. Beliau adalah guru kita semua. Mudah-mudahan kelak beliau diberikan kesempatan yang luas untuk kembali datang ke tempat ini. Terlebih guru kita semua Al-Ustadz Abu Haidar Hafidzahullah Ta'ala terus bisa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memakmurkan bumi Allah ini dengan ilmu yang bermanfaat. Adapun kami di sore hari ini datang sebagaimana ungkapan, tidak ada rotan akar pun jadi. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan menjadi bekal, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan menjadi amal yang saleh untuk saya pribadi dan untuk ikhwah wa akhwati fillah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Sore hari ini kami ingin menjelaskan suatu surat di dalam Al-Qur'an yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surat ini dengan nama Ummul Quran atau Ummul Kitab, induk Al-Quran, induk Al-Kitab, yang mana di dalamnya terdapat prinsip-prinsip, kaidah-kaidah besar dalam dinul Islam, baik terkait dengan akidahnya, baik terkait dengan syariahnya, termasuk menjadi landasan prinsip-prinsip dalam masalah akhlak, muamalah antara manusia dengan manusia yang lainnya. Inilah surat Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap sholat kita, baik dalam sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Terdapat di dalamnya rahasia-rahasia yang besar, ungkapan-ungkapan yang sangat penting, terutama kaitannya dengan akidah atau tauhid seorang muslim. Maka di sore hari ini saya akan membawakan satu fasal dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi Hafizahullah Ta'ala, sebuah kitab berjudul Al-Qaul Mufid Fi Adillati Tauhid pada fasal yang menjelaskan dengan judul Aqsamut Tauhid Al-Arba'ah Kulliha Mawjudatun Fi Suratil Fatiha, bahwa tauhid yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tauhid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Syekh Hafidhahullah memperkenalkan kepada kita dalam kitabnya sebuah tauhid yang disebut dengan tauhidur rasul atau tauhid al-mursal. Sehingga beliau mengatakan bahwa tauhid yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama adalah tauhid al-mursil, mentauhidkan zat yang mengutus para rasul, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang berdasarkan mutala'ah tatabbu para ulama terdiri dari tiga macam tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Dan yang kedua kata beliau, ada yang dikenal dengan tauhid al-mursal atau tauhidur rasul, di mana kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memiliki kewajiban untuk mentauhidkan beliau di dalam masalah mutaba'ah atau di dalam masalah ittiba. Dan kesemua tauhid ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fatihah. Mungkin di antara rahasia yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menulis sebuah risalah saghirah yang mengungkap tentang rahasia-rahasia salat, baik dari sisi bacaannya ataupun harokat, gerakan-gerakan dalam salat. Di antara disyaratkannya atau termasuk rukunnya Al-Fatihah untuk dibaca dalam setiap sholat adalah mengingatkan tentang empat macam tauhid ini yang wajib ditunaikan oleh setiap kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai apa saja prinsip-prinsip yang terkandung di dalam suratul Fatihah dan akan saya kemukakan. Kita akan mengambil istinbat kesimpulan hukum dari setiap ayat yang disebutkan di dalam suratul Fatihah. Ayat yang pertama di dalam suratul Fatihah ini pun terjadi khilaf di antara para ulama, apakah basmalah bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama dalam suratul Fatihah atau justru ayat yang pertama itu adalah alhamdulillahirrabbilalamin. Jumhur al-ulama, demikian pula jumhur a'immah al-fuqaha, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, berpendapat bahwa ayat yang pertama di dalam suratul Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Adapun Imam Malik, Daud al-Zahiri, dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa ayat yang pertama itu adalah alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi yang menguatkan pendapat yang kedua bahwa ayat yang pertama itu adalah alhamdulillahirrabbilalamin, maka ayat yang ketujuh dimulai dari siratal ladina an'amta alaihim wairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Tetapi bila mengacu mushaf yang ada di kita, mushaf al-imam dari mushaf Madinah, itu mencantumkan bahwa ayat yang pertama adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka kita jelaskan berdasarkan mushaf yang ada di kita. Qala Allahu ta'ala di dalam ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat yang pertama ini, kita mengambil prinsip yang pertama dalam tauhid, dalam akidah Islam, terdapat dalam huruf ba-nya. Huruf ba, satu huruf dengan harokat yang tidak boleh berubah-ubah atau mabni dalam bahasa Arab, hanya dengan kasrah. Tetapi di dalam huruf ba ini terkandung sebuah prinsip yang sangat besar di dalam Islam. Apa itu? Bahwa huruf ba menjelaskan kepada kita tentang wajibnya al-isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal. Meskipun bila kita mengkaji makna yang terkandung di dalam huruf ba, saya pernah membaca beberapa kitab yang menjelaskan secara khusus tentang huruf-huruf dalam bahasa Arab. Ternyata untuk huruf ba saja itu maknanya sangat banyak sekali. Hanya yang sering digunakan diantaranya menunjukkan kepada al-isti'an, menunjukkan kepada meminta pertolongan atau meminta bantuan. Seperti ungkapan dalam bahasa Arab, katabtu bil qalam, saya menulis dengan pulpen, artinya dengan bantuan pulpen. Nah, ini prinsip yang pertama dalam akidah seorang muslim. Senantiasa seorang muslim, seorang muslimah menjadikan isti'anah sebagai bekal di dalam mengarungi aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-isti'anah qabla al-amal, meminta pertolongan kepada Allah sebelum kita beramal, sebelum kita salat, sebelum kita tafaqquh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam semua ibadah. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada sebuah rahasia sangat penting, bahwa bismillahirrahmanirrahim ini sesungguhnya Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara memulai sesuatu urusan. Jadi bismillah ini menjadi satu mabda, satu pijakan seseorang ketika akan menjalankan segala bentuk aktivitas ibadah kepada Allah. Kalau kita sedikit mengkaji dari sisi nahwunya, bahwa bismillah ini adalah gabungan antara, mohon maaf ya, sedikit saja, bagi sebagian ikhwah atau akhwat yang mempelajari bahasa Arab akan memahami ini, bahwa huruf jar itu dengan isim majrurnya memiliki muta'alak ya, memiliki sesuatu yang terkait dengannya, bisa isim ataupun bisa fi'il. Akan tetapi dalam ini mengacu penjelasan beberapa para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap risalah Salasatul Usul, mengatakan bahwa muta'alaknya itu adalah fi'il. Sehingga seorang muslim, seorang muslimah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ini sebelum beraktivitas. Bila dia sebelum membaca, maka aqra'u bismillahirrahmanirrahim, aku membaca dengan menyebut nama Allah. Apabila dia akan tidur gitu ya, maka sebagian mengatakan kalau kita belum hafal doa-doa yang maktsur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak, ada doa memakai baju, melepas baju juga ada doanya, masuk rumah ada doanya, keluar rumah juga ada doanya. Kalau tidak hafal, cukup dengan apa ini? Bismillah gitu ya, sebagai awal pijakan kita menjadikan isti'anah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mabda, sebagai bekal kita mengarungi segala aktivitas terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada mukhalif dalam masalah ini. Ada kelompok yang menyelisihi ahlus sunnah di dalam masalah huruf ba ini. Jadi walaupun huruf ba ternyata kalau dikaji cukup lama juga gitu. Kelompok dalam Islam yang sesungguhnya bukan kelompok Islam, tapi yang mungkin menisbatkan diri kepada Islam gitu ya. Kelompok Mu'tazilah. Di antaranya adalah Az-Zamakhsyari, seorang ulama rasionalis Mu'tazilah. Beliau mengatakan bahwa huruf ba di sini fungsinya bukan untuk isti'anah, tetapi untuk al-musahabah. Mengapa beliau berpendapat demikian? Karena membangun pemahamannya ini bahwa manusia memiliki kehendak yang mustaqil, kehendak yang sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehendak manusia bebas. Manusia dia menjadi taat karena kehendaknya dan tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia menjadi fasik bahkan kafir sekalipun itu tidak ada kaitannya dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah pendapat yang salah, pendapat yang menyelisihi manhaj ahlussunnah. Ini pelajaran pertama terkait dengan akidah seorang muslim dalam ayat basmalah, bahwa seorang muslim muslimah menjadikan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah sebagai landasan di dalam seluruh aktivitasnya. Nah, masih dalam ayat yang sama, dalam potongan ayat ismillah, dalam bahasa Indonesia disebut dengan, diterjemahkan dengan menyebut nama Allah, begitu ya. Nah, dari ismillah menunjukkan kepada kita tentang prinsip kedua dalam masalah akidah atau dalam masalah tauhid, yaitu keyakinan ahlus sunnah terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu prinsip yang mengatakan, menetapkan bahwasnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang maha baik atau asmaul husna, dan di dalam nama-nama tersebut terdapat sifat-sifat yang maha tinggi. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penetapan tentang akidah imannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan mengimani nama-nama dan sifat Allah ini sangatlah banyak. Sebagai contoh, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Atau dalam hadis Nabi yang mengatakan, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha baik. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa mengihsannya, menghafalnya, memahaminya dan mengamalkan konsekuensi atau lawazim dari nama-nama tersebut, Rasulullah menjamin dengan perkataan dakhalal jannah. Nah, di dalam ayat yang pertama surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 nama sekaligus sebagai ungkapan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita mengenalnya. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ahkamun Nisa, beliau mengatakan bahwa kewajiban seseorang ketika sampai usia balig yang pertama kali itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa mengenal Allah ini banyak sekali cakupannya. Termasuk diantaranya adalah mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini secara tekstual Allah menyebutkan tiga nama. Yang pertama itu adalah Allah, yang kedua adalah Ar-Rahman, dan yang ketiga adalah Ar-Rahim. Tetapi kalau kita sedikit mencoba merenungi Bismillah gitu ya, ada huruf ba, kemudian isim dan Allah. Di situ Allah menghubungkan isim dengan Allah. Isim itu adalah kata yang menunjukkan kepada satu, isim mufrad yang menjadi mudhaf kemudian diidhofahkan dengan lafaz Allah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan begini, bahwa mufrad mudhaf yufidul umum. Bahwa kalau kita mendapati dalam Al-Qur'an satu kata yang menunjukkan kepada satu kemudian diidhofahkan dengan sesuatu, maka itu menunjukkan maknanya banyak. Jadi kalau kita renungkan, sesungguhnya di dalam ucapan bismillah itu kita bertawasul, beristianah kepada Allah dengan seluruh namanya. Walaupun yang disebutkan satu, Allah saja, tetapi karena ada rahasia yang terkandung di dalamnya, ketika diidhofahkan isim dengan Allah, maka sesungguhnya itu kita meminta kepada Allah, bertawasul, beristianah kepada Allah dengan seluruh namanya yang sangat banyak. Karena di antara tawasul yang syar'i adalah bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai ismul a'zham. Nama Allah yang paling besar. Dalam bahasa Syekh Al-Qur'awi di dalam kitab Al-Wajibat itu dengan istilah yang menakjubkan disebut dengan A'raful Ma'arif. Lafaz yang paling dikenal. Artinya tidak ada seorang pun mendengar kalimat Allah yang hadir di benaknya itu tidak mungkin yang lain kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berbeda misalnya kalau kita menyebutkan di kita di sini nama Asep misalnya begitu ya. Di sini karena orang Sunda, nama Asep. Terkadang timbul pertanyaan di kita, Asep yang mana gitu ya. Apakah Asep apa? Asep Sujana atau Asep Somantri? Banyak sekali Asep. Tetapi kalau kita mendengar lafaz Allah, mungkin enggak kita bertanya, Allah yang mana? Tidak. Itulah yang dikenal dengan bahasa para ulama dengan istilah A'raful Ma'arif. Sesuatu yang paling dikenal. Nah, dan Allah ini merupakan aslun, merupakan marja, tempat kembali seluruh nama-nama Allah yang lainnya. Dan termasuk akidah Ahlus Sunnah sebagaimana ditetapkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Qaidul Mufla terkait dengan Asmaul Husna ini, bahwa yang hak Asmaullah Ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Begitu ya. Bahwa nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Seumpama di kebanyakan kaum muslimin di Indonesia ini meyakini bahwa Allah itu punya 99 nama fahasab gitu. Segitu saja. Padahal tidak. Nama Allah sangat banyak. Bahkan ada sebagian nama Allah yang disimpan di dalam ilmu gaibnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nama yang kedua yang Allah sebutkan di dalam ayat yang pertama ini adalah Ar-Rahman, sekaligus yang ketiga yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahman pun demikian, termasuk salah satu nama yang pokok bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahman itu sendiri secara bahasa menunjukkan kepada sesuatu yang sangat banyak. Sesuatu yang sangat dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Adwaul Bayan, bahwa Ar-Rahman itu artinya Dzu Rahmah Al-Wasi'ah Asy-Syamilah, yaitu zat yang memiliki rahmat kasih sayang yang meliputi semua makhluknya. Tidak ada seorang pun makhluk kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang bertanya, kalau orang-orang yang kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, itu mendapatkan rahmat Allah atau tidak? Yang paling parah saja, seseorang yang ateis itu mendapatkan rahmat Allah atau tidak? Orang yang tidak percaya wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan rahmat tidak dari Allah? Dapat dia, ya, semuanya dapat. Karena rahmat Allah kepada hambanya itu ada dua macam ya. Ada rahmat yang amah dan ada rahmat khosoh. Rahmat amah atau kasih sayang Allah yang umum itu adalah rahmat duniawiyah. Kasih sayang Allah yang sifatnya duniawi. Kesehatan, harta, pasangan, jabatan, kedudukan, semua Allah bagi. Tidak melihat orang itu iman atau tidak. Tidak melihat apakah orang itu takwa atau tidak. Semuanya dibagi. Hatta orang yang tidak beragama sekalipun diberikan jatah untuk hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah meliputi semua makhluknya. Dzu rahmah al-wasi'ah asy-syamilah. Sehingga timbul pertanyaan, boleh enggak seseorang itu memiliki nama Rahman tanpa diidhofahkan dengan nama Allah, dengan kata yang lain? Misalnya kalau Abdurrahman boleh ya. Abdurrahman, Sofiyur Rahman. Tapi kalau Rahman saja boleh tidak? Misalnya Aceng Rahman gitu ya. Atau siapa? Pahlawan kita itu. Bukan pahlawan ya. Yang meninggal Arif Rahman Hakim gitu. Itu boleh atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, itu tidak boleh. Kecuali sebatas nama saja. Meskipun nanti terjatuh ke dalam masalah nida memanggil ya. Karena tidak boleh ada yang dipanggil Ar-Rahman kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memanggil begini ya Rahman, itu pasti Allah Subhanahu wa taala. Pemilik rahmat yang luas. Nah sekarang pertanyaannya, pantas tidak? Ada tidak manusia yang memiliki kasih sayang yang meliputi semua makhluknya? Tidak. Maka tidak layak seseorang memiliki nama Rahman secara tersendiri tanpa disandarkan kepada kata yang lainnya. Adapun Rahim, Al-Imam Asy-Syinkiti mengatakan artinya adalah Dzu Rahmah Al-Wasilah. Zat yang menyampaikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Walhasil dari ayat yang pertama ini, kita menetapkan satu sifat bagi dua nama Allah yang tadi. Allah memiliki nama Rahman dan Rahim sekaligus menetapkan bahwasnya Allah memiliki sifat rahmah. Ini pun menunjukkan bahwa dinul Islam, bahwa agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misinya itu pun satu, yaitu sebagai rahmat, kasih sayang Allah kepada hamba-hamba. Sehingga kesimpulannya dari ayat yang pertama ini, kita bisa menetapkan dua macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah dari perkataan bi tadi. Karena setiap orang yang beristianah kepada Allah, dan kita akan pertegas dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nanti. Yang kedua, sangat jelas bahwa dalam ayat pertama ini menetapkan kepada kita tauhid yang lainnya, mengenai tauhid asma wa sifat, tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran atau prinsip-prinsip akidah dan tauhid dari ayat yang pertama di dalam suratul Fatihah. Kita beralih kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Ikhwati fillah wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdu sering diterjemahkan ke dalam bahasa kita pujian. Di dalam bahasa Arab ada kata yang mirip semakna dengannya, yaitu al-madah. Ada alhamdu dan ada al-madah. Perbedaannya cukup signifikan. Bahwa alhamdu sebagaimana diungkapkan para ulama adalah zikru mahasinil ghairi ma'al mahabbati wa ta'zim. Bahwa alhamdu itu adalah pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan yang mencapai derajat paling tinggi. Memuji sekaligus mencintai dan mengagungkannya. Oleh sebab itu, memuji dengan cara yang seperti ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Adapun manusia memuji saudaranya, tentu tidak layak disertai pengagungan dan kecintaan. Maka pujian yang sifatnya sekedar memuji tanpa ada unsur pengagungan dan mahabbah, itu dalam bahasa Arab namanya adalah al-madah. Mim dal ha. Kalau tadi ha mim dal gitu ya. Ha mim dal, kalau ini mim dal ha, al-madhu. Madhun. Di dalam ayat ini, alhamdulillahi rabbil alamin, kata Syekh Asy-Syinkiti, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dorofnya, kata keterangannya. Allah itu dipujinya kapan gitu. Allah itu dipujinya kapan dan dipujinya di mana? Maka beliau mengatakan dorof kata keterangan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 70. Saya baca dulu. Surat Al-Qasas ayat 70. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pujian yang Allah miliki itu memiliki keterangan tempat dan waktu. Baik. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 70. Wa huwa Allah la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Bagi Allah segala pujian. Di mana? Fil ula wal akhirah. Fil ula ay fid dunya wal akhirah fil akhirah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala terpuji di dunia dan kelak di yaumul akhir. Disebut dzaraf makan gitu ya, keterangan waktunya, tempatnya. Kemudian di dalam surat Ar-Rum ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzaraf zamannya, waktunya. Surat Rum ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyyan wa hina tudhirun." Dan bagi Allah segala puji di langit dan di bumi. Kebalik deh kayaknya ya. Samawati wal ard itu menunjukkan dzaraf makan tempatnya, adapun ayat Al-Qasas tadi adalah zamannya, waktunya. Nah, itulah beberapa faedah dari kata alhamdulillah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau ketika mensyarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala terpuji karena dua hal. Allah Subhanahu wa taala terpuji, dipuji karena dua hal. Yang pertama, li kamali dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah terpuji dan akan senantiasa terpuji di langit, di dunia, di kehidupan akhirat, kehidupan dunia, di langit dan di bumi, karena Allah memiliki kesempurnaan dalam zat-Nya. Memiliki kesempurnaan dalam nama, sifat, dan perbuatannya. Tidak ada sedikit pun kekurangan, aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata beliau rahimahullah, Allah terpuji karena likamali ihsanihi. Karena kesempurnaan kasih sayangnya, kebaikannya kepada hamba-hambanya. Karena Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Dijelaskan para ulama bahwa perbuatan Allah itu beredar antara ihsan dan adil, gitu ya. Adil, ihsan. Tidak pernah Allah mendzalimi sedikit pun kepada hamba-hamba. Oleh sebab itu, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apakah yang tercantum di dalam ayat yang kedua ini? Sebelum saya tuntaskan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, kemudian ditegaskan oleh Syekh Al-Qasimi di dalam kitab beliau Mahasin Ta'wid, bahwa alhamdulillahirrabbilalamin ini meskipun konteksnya adalah khobar, berita, tapi makna yang terkandungnya itu adalah insya, adalah perintah. Dalam kajian ilmu-ilmu tafsir ini dikenal dengan istilah al-khobar di makna al-insya, berita tapi artinya perintah. Segala puji bagi Allah itu artinya ucapkan oleh kamu segala puji bagi Allah. Kulil hamdulillahi rabbil alamin. Ada kata kulnya secara maknanya. Dan berzikir alhamdulillah adalah dairun, merupakan cakupan ibadah kepada Allah. Maka dari alhamdulillah ini kita sekaligus menetapkan tentang tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah, cukup banyak namanya. Sekaligus juga tadi menetapkan tauhid tentang nama-nama dan sifat Allah. Dan terakhir nanti di ayat, di ujung ayat dalam ungkapan Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita prinsip tauhid yang lainnya, yaitu tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Secara singkat dikatakan oleh Syekh Nu'man Al-Watr hafizhahullah taala di dalam kitab beliau, dari makna Rabbul Alamin, menetapkan kepada satu sifat Allah yaitu rububiyah. Dan kata beliau, tarbiyah Allah kepada makhluknya ini pun dua macam. Ada tarbiyah ammah dan tarbiyah khosah. Sehingga kalau kita sedikit merenungkan, guru yang pertama bagi manusia itu adalah Allah ya. Ketika Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam al-asma'a kullaha, maka perkataan tarbiyah yang diadopsi dalam bahasa kita dengan ungkapan pendidikan, maka siapakah yang pertama kali melakukan pendidikan itu? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Baik, kata beliau, dalam ungkapan Rabbul Alamin menetapkan tentang tarbiyah Allah kepada hamba-hambanya. Apa itu? Yang pertama adalah tarbiyah ammah, pendidikan yang sifatnya umum, semakna dengan rahmat yang sifatnya ammah tadi. Kasih sayang Allah yang umum, pendidikan Allah yang sifatnya umum ini meliputi semua makhluknya. Allah mengajarkan kepada manusia bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana cara makan gitu ya, bagaimana menjaga kesehatan. Ini semua adalah tarbiyah, pendidikan, pengajaran Allah kepada makhluk-makhluknya yang bersifat ammah. Mukmin, kafir, bahkan yang tidak la dina lahu, yang tidak beragama sekalipun memperoleh tarbiyah ini. Sakit, ikhtiar berobat, sembuh dengan izin Allah, semuanya sama, mendapatkan hak yang sama. Adapun yang kedua, tarbiyah khasah, adalah tarbiyah Allah yang sifatnya tarbiyah diniyah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala hanya memilih sebagian daripada hamba-hambanya yang Allah cintai. Dimudahkannya seseorang di dalam memahami agama Allah, di dalam mempelajari dinullah, tafaqquh fiddin, adalah merupakan tarbiyah Allah yang sifatnya khusus. Dan mudah-mudahan keberadaan kita ikhwan wa akhwat di masjid yang mulia ini menjadi salah satu bentuk tarbiyah Allah kepada kita yang sifatnya khas, menjadi hamba-hamba yang Allah pilih dari sekian juta manusia yang hidup di kota ini. Allah pilih kita mudah-mudahan sebagai kasih sayang yang khusus kepada kita. Nah, itulah ikhwah sekalian dari ayat yang kedua, alhamdulillahirrabbilalamin, berarti menetapkan sesungguhnya secara zahir saja hanya satu tauhid, tauhid rububiyah, yaitu tauhid di mana seorang mukmin, seorang mukminah meyakini dialah Allah sebagai Rabb, yang diartikan dalam bahasa Arab bahwa Rabb itu sangat luas maknanya, termasuk di dalamnya adalah Al-Khaliq yang menciptakan, Ar-Razik yang memberikan rizki, Al-Mudabbir tadi, Al-Murabbi yang memberikan tadrib, memberikan tarbiyah kepada seluruh makhluk-makhluknya. Nah, itu tauhid yang zahir dari ayat yang kedua, tauhid rububiyah, meskipun secara kontekstual kita bisa menetapkan dengan cara tadomun tentang tauhid-tauhid yang lain. Sudah selesai tauhid rububiyah, sudah ada kita tunjukkan dari Al-Fatihah, tauhid uluhiyah juga sudah, tauhid asma wa sifat juga sudah, hanya mungkin kita belum menemukan mana sih yang dimaksud dengan tauhid mutaba'ah itu. Baik, di ayat selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim itu menegaskan penjelasan kita pada ayat yang pertama, karena pembahasannya akan sama tentang dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ayat selanjutnya, Malik Yaumiddin. Dialah Allah Malik yang merajai, Yaumiddin, hari pembalasan. Dalam ayat yang mulia ini sedikit keluar dari tema tauhid, menjelaskan kepada kita tentang satu akidah yang sangat besar, dalam Islam, yaitu al-imanu bil ba'fi wan nusyur, adalah prinsip keimanan seorang mukmin, seorang mukminah, kepada adanya masa kebangkitan pasca kematian dan masa dikumpulkannya manusia kelak di alam mahsyar. Dan ini merupakan satu agenda yang banyak diingkari oleh kaum musyrikin saat itu. Syekh Nasiruddin Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di hafizahullah rahimahullah di dalam kitab beliau mengatakan bahwa para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tiga misi utama yang sama. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah risalah, dan yang ketiga adalah takrir yaumil ba'fi wan nusyur. Nabi Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti misi dakwah yang paling utama sama. Mereka menyerukan semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ayatnya jelas, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu taghut. Semua nabi mengajarkan tauhid, mengajak tauhid kepada umatnya. Nah, yang kedua adalah mengenai risalah. Kewajiban umat manusia yang diutus padanya Rasul untuk beriman kepada Rasul tersebut. Umat akhir zaman wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu misi yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengenai ini, yaumuddin, memiliki agar manusia meyakini tentang adanya kehidupan pasca kematian, yaumuddin ataupun nama-nama yang lainnya yang cukup banyak. Dan Syekh Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Al-Irsyad fi Shahihil I'tiqad mengatakan yaumuddin ini merupakan salah satu nama bagi hari akhir. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali ungkapan tentang hari akhir ini. Yaumuddin, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul jaza, al-ghasyiyah, al-qari'ah, kurang lebih ada sekitar 20-an nama. Ini menunjukkan dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu yang memiliki banyak nama itu merupakan sesuatu yang besar. Seperti kalau ikhwah akhwat membuka kamus bahasa Arab ya, itu akan sering menjumpai sinonim kata untuk singa itu cukup banyak. Singa ya, mungkin Asad, kemudian Haidar, Ustaz kita singa juga, kemudian yang lain. Tapi kalau sesuatu yang tidak memiliki kemuliaan itu sinonimnya sedikit atau bahkan tidak ada, seperti keledai. Satu saja, himar, enggak ada yang lain. Maka semakin banyak namanya, maka semakin bertingkat pula kemuliaannya. Maka kalau ikhwan ditanya siapakah zat yang paling banyak namanya? Allah. Maka semakin mulia. Ta'adud al-asma, semakin banyaknya nama itu semakin menunjukkan kepada kemuliaan. Semakin sedikit atau tidak ada padanan katanya, sesuatu yang remeh-temeh gitu ya, remeh kecil dalam masyarakat kita. Baik. Dari ayat yang ketiga, di saya ini hitungnya ayat ketiga di bukunya Syekh Al-Husobi, ayat keempat ya, Malik Yaumiddin. Itu berarti takrir ya, kepada kita tentang yaumuddin, meskipun ini secara zahir tidak ada kaitannya dengan tauhid, tetapi secara talazum bahwa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, akan beriman kepada tauhid. Itulah rahasianya, karena secara konteks pembahasan bahwa kajian tentang tauhid itu lebih sempit daripada kajian tentang masalah iman. Tauhid khosah dalam kaitannya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sedikit pembahasan dari ayat yang keempat. Selanjutnya, ayat yang kelima. Dalam firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang mulia ini secara zahir, secara jelas mengungkapkan dua bentuk ibadah. Kata ibadah itu sendiri dan isti'anah secara terpisah. Padahal isti'anah itu adalah bagian daripada ibadah. Ini menunjukkan dalam ayat ini tentang penetapan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Dan Syekh Utsaimin di dalam salah satu kitabnya, termasuk Imam Ibnu Qayyim, dari satu ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau menjelaskan sebuah perjalanan seseorang yang beribadah kepada Allah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Cukup tebal kitabnya. Manzilah-manzilah, tahapan-tahapan yang dilalui oleh orang yang beribadah kepada Allah. Yang saya ingin jelaskan adalah perkataan Syekh Utsaimin tentang masalah ini. Dalam ayat ini, kata beliau, terdapat manhaj pijakan prinsip ibadah seorang muwahhid, bahwa seorang ahli tauhid harus menggabungkan antara ibadah dan isti'anah. Tadi di awal pembahasan ayat yang pertama saya sudah berikan sedikit penjelasannya, bahwa setiap kita yang beribadah kepada Allah tidak boleh menyandarkan bahwa kekuatan ibadah yang ada pada kita ini semata dari kekuatan kita. Beliau mengatakan dalam tiga ungkapan yang singkat tentang prinsip ibadahnya seorang muwahhid. Beliau mengatakan seorang ahli tauhid, seorang mukmin yang sejati dalam beribadah kepada Allah harus menggabungkan tiga. Antakunal ibadatu lillah billah wa fillah. Lillahi billahi fillah. Yang pertama, lillahi, sangat jelas maksud dari ungkapan lillahi ini adalah seorang yang beribadah kepada Allah mestilah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini pakai ini enggak? Enggak ya. Ini pakai ini? Enggak. Dalam doa iftitah di kita pakai ini ya. Padahal dalam hadis-hadis tidak pakai ini. Wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah ini, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah makna lillahi ta'ala. Seorang muwahhid, seorang mukmin beribadah kepada Allah berbekal lillah di dalam setiap amal-amalan. Yang kedua, prinsipnya itu adalah billah, yang ada kaitan dengan penjelasan ayat kelima dalam surat Al-Fatihah ini, bahwa seorang mukmin ketika beribadah harus billah, ai bi'aunillah, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Nabi Syuaib alaihissalam, wa ma taufiki illa billah, tidak ada taufik bagiku untuk beribadah ini melainkan karena isti'anah, melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa tentang masalah ini, bahwa untuk beribadah pun kita membutuhkan pertolongan Allah. Bahwa agar ibadah kita diterima oleh Allah pun kita butuh Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Luar biasa. Maka itulah prinsip yang kedua, senantiasa memohon taufik, memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu beribadah tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Karena manusia hanya bisa menginginkan dan seterusnya, tetapi tetap bahwa taufik seseorang untuk beramal saleh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga, kata beliau, fillah ai fi syariatillah. Bahwa ibadah yang dilakukan harus fi syariatillah, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam siratal mustaqim yang kita akan jelaskan sebentar lagi. Di dalam Islam, di dalam sunnah. Sehebat apapun ibadah yang dilakukan dengan mengorbankan apapun, nyawa, waktu, harta, selama itu tidak dilakukan fi syariatillah, ikhwah wa akhwat sudah tahu jawabannya. Fahuwa raddu, tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Lillah, billah, dan fillah. Itu sedikit tambahan dari penjelasan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa dalam ayat ini terdapat penetapan kepada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, di mana seorang muslim, seorang muslimah, dia beribadah iyyaka, hanya kepada Allah, pada Allah, dan dalam beribadah pun beristianah kepada Allah di dalam melaksanakannya. Selanjutnya, di dalam ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami petunjuk kepada ke jalan yang lurus. Sesungguhnya permintaan kita kepada Allah, meminta hidayah, merupakan cakupan ibadah kita kepada Allah. Maka ayat yang mulia ini secara sederhana menetapkan tentang tauhid ibadah. Mengapa demikian? Karena ad-du'a wal ibadah. Bahwa doa kita, permintaan kita kepada Allah itu adalah ibadah. Maka permintaan kita ihdinas siratal mustaqim merupakan doa ibadah kepada Allah, dan ini merupakan cakupan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Dan yang kita minta sesuatu yang sangat besar. Jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, termasuk Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, menjelaskan tentang ma'ani. Apa itu siratal mustaqim? Sebagian ulama menyebutnya al-Islam, bahwa siratal mustaqim ini adalah al-Islam. Al-Islam as-safi, Islam yang masih murni. Islam yang belum tercampuri oleh sesuatu yang mengotorinya, baik takhayul, bid'ah, ataupun yang lain. Tercampuri sesuatu yang bukan dari Islam. Sebagian menyebutkan Siratal Mustaqim adalah Al-Quran, Hablullah Al-Matin. Sebagian mentafsirkan adalah Sunnah. Sebagian adalah manhajnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Meskipun ini tidak ada munafat, tidak ada pertentangan yang dalam kajian ke ilmu tafsiran disebut dengan ikhtilaf tanawu, ini perbeda yang sifatnya variatif, tidak kontradiktif. Pertanyaan, apakah kita sudah ditunjuki oleh Allah kepada Siratal Mustaqim? Sudah? Kita sudah diberikan anugerah oleh Allah dinul Islam, dikenalkan kepada sunnah. Apakah kita cukup untuk meminta hidayah kepada Allah? Tidak. Kita pun setelah ihdina siratal mustaqim, kita masih butuh ihdina fi siratil mustaqim. Kita pun masih butuh hidayah ketika sudah berada di atas siratal mustaqim. Kita sudah beragama Islam, kita sudah mengetahui ilmu yang banyak. Saya teringat ungkapan guru saya, Ustaz Abu Isa, fitahullah. Mengapa katanya kita senantiasa butuh hidayah kepada Allah, senantiasa kita meminta hidayah kepada Allah? Beliau memberikan 3 pertanyaan kepada kami saat itu. Coba, dari ilmu Islam yang sudah diketahui dengan yang belum diketahui, lebih banyak mana? Jawabannya pasti lebih banyak yang belum diketahui. Oleh sebab itu kita masih perlu hidayah. Pertanyaan yang kedua, dari ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, yang sudah diamalkan dengan yang belum diamalkan, lebih banyak yang mana? Sebagian ikhwah sudah mengenal kitabun nikah misalnya, atau sudah mengenal syariat poligami gitu ya, sedikit saja ini, tidak banyak. Atau ibadah haji, saya sendiri belum haji, berarti apa? Ilmunya sudah tahu sedikit rukun Islam, tapi ternyata belum diamalkan, maka kita masih butuh kepada hidayah. Jadi ilmu yang kita ketahui, ternyata yang belum diamalkan dengan yang sudah diamalkan, lebih banyak yang mana? Belum diamalkan. Saya kira jawabannya sama ya. Kalau saya jawabannya iya, yang belum diamalkan lebih banyak. Kalau ikhwah, akhwat bagaimana? Beda atau sama? Enggak beda. Baik, yang ketiga pertanyaannya adalah, dari ilmu yang kemudian diamalkan katanya, yang kira-kira yang diterima oleh Allah itu lebih banyak, dari amal itu lebih banyak yang diterima oleh Allah atau ditolak gitu ya. Wah, ini rahasia ilahi ini ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya. Meskipun kita sudah mengaji bertahun-tahun, tidak menjamin ya. Sudah berpuluh-puluh tahun kita beribadah kepada Allah, kita lantas tidak butuh kepada hidayah. Tidak sama sekali. Imam Ahmad mengatakan, kita butuh hidayah itu dalam setiap hembusan nafas kita. Kita senantiasa butuh hidayah sampai kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai situ terus kita butuh hidayah. Makanya subhanallah, ayat yang mulia ini kalau kita renungkan dalam setiap sholat kita, saya sarankan ikhwan dan akhwat ini membaca kitab Ibnu Qayyim ya. Boleh dicari di internet. Ada kitabnya Min Asrori Sholah. Mungkin sebagian saya pernah melihat terjemahannya. Min Asrori Sholah. Di antara rahasia-rahasia sholat. Lebih memaknai insyaallah sholat kita, mungkin lebih membantu kepada khusyuk dalam sholat-sholat kita. Nah diantaranya ini adalah penjelasan tentang ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maaf, tentang doa ihdinash shiratal mustaqim. Nah, apa shiratal mustaqim? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan shiratal mustaqim adalah shiratal ladina an'amta 'alaihim. Sampai sini dulu. Bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Jalannya para rasul, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang yang telah Allah ridhoi. Maka dalam ayat yang ini menetapkan tauhid yang belum kita singgung dari awal, yaitu pernyataan penjelasan tentang tauhidur rasul atau tauhid mutaba'ah. Kalau la ilaha illallah sudah sering dijelaskan maknanya, la ma'buda bihaqqin illallah. Kalau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dikatakan oleh Syekh Al-Husobi dalam kitab beliau ini, maknanya adalah la matbu'an bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidak ada yang berhak untuk diikuti dalam din kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain Rasulullah, siapapun, apakah guru, apakah fulan, fulan, kiai, ajengan, selama tidak berada di atas sunnah Rasulullah, tidak wajib kita ikuti. Nah, itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini ada penetapan tentang tauhidul mutaba'ah, tentang wajibnya kita bertauhid di dalam mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam seluruh ibadah kita. Dalam sholat kita, saum kita, haji kita, akidah, muamalah dan seterusnya. Wujubul mutaba'ah ditabirkan oleh Syekh dengan istilah tauhid mursal atau tauhidur rasul atau tauhidul mutaba'ah. Dan terakhir dari ayat yang sama, Allah menyebutkan tentang dua kelompok, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang pertama kelompok yang maghdub dan yang kedua adalah kelompok yang dhalin. Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau ketika menjelaskan tentang ayat ini, bahwa maksud maghdub di sini adalah man alima walam ya'mal bihi. Maghdub ini adalah kelompok yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Tentu pendahulunya adalah al-Yahud. Dan siapapun hari ini orang yang berilmu kemudian dia meninggalkan ilmunya atau bahkan beramal dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan ilmunya, fafihi syibhun bil yahud, maka padanya terdapat keserupaan dengan orang-orang Yahudi, naudzubillahi min dzalik. Dan dhalin adalah man amila walam ya'lam, orang yang beramal tetapi tidak didasari dengan ilmu. Itulah jalan keselamatan, menggabungkan antara ilmu dan amal. Meninggalkan salah satunya maka padanya telah ada keserupaan dengan orang-orang yang telah disebutkan Allah tadi, imma al-maghdub wa imma ad-dhalin. Dan ayat yang terakhir tadi sekali lagi penyebutan penegasan tentang macam tauhid yang keempat yang diistilahkan oleh Syekh Al-Husabi dengan tauhid mutaba'ah atau tauhidur rasul. Sehingga tuntaslah di dalam suratul Fatihah yang dikenal dalam hadis Nabi dengan ummul kitab, ummul Quran, penjelasan tentang semua macam-macam tauhid yang menjadi kewajiban kita secara umum dan menjadi prinsip-prinsip keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat untuk saya pribadi dan kepada ikhwan dan akhwat fillah sekalian. Diberikan taufik dan hidayah menjadi seseorang yang menyempurnakan tauhid dalam kehidupannya sehingga tergolong menjadi orang yang masuk surga tanpa diazab dan tanpa hisab. Ikhwah fillah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Itu saja barangkali untuk sesi tanya jawab, nanti ustaz yang lain saja. Saya tidak berkenan untuk memberikan jawaban atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kekurangan pribadi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam taslima mazida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.